termasuk dari faham-faham kufur, faham-faham kekufuran. Jadi apa yang beliau sebutkan dari faham-faham yang sesat, ideologi yang sesat, menyesatkan, menyimpang seperti faham komunisme, sekulerisme, kapitalisme, dan yang lainnya yang semisal itu, termasuk dari ideologi kekufuran. Riddatun an dinil Islam, murtad, keluar dari agama Islam. Ya, bukan dari agama Islam. Nanti akan kita dapati, ya, apa sih faham Suyu'iyah, Ilmaniyah, ya. Nanti akan beliau bawakan di sini. Taib. فإن كان المتمن أو فإن كان المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي الإسلام فهذا من النفاق الأكبر. Maka apabila orang yang berafiliasi, maka apabila orang yang berafiliasi bergabung kepada madhab-madhab tersebut, itu mendaku al-Islam, keislaman, fahada minan nifakil akbar. Maka yang demikian ini, ketika orang bergabung, berafiliasi kepada madhab tersebut, madhab-madhab yang kufur tersebut, maka kemudian dia mengaku Islam, keislaman, ini termasuk dari nifak yang besar, kenifakan yang besar. Fa innal munafikina yantamuna ilal Islam fi zahirihi. Karena sesungguhnya orang-orang munafik, mereka, ya, bergabung, berafiliasi kepada Islam, fi zahirihi, hanya pada zahirnya saja. Ini orang munafik, zahirnya mereka bergabung kepada Islam, kaum muslimin, kaum mukminin. Wahum ma'al kufar fil batin, padahal mereka batinnya bersama orang-orang kufar. Ya, zahirnya saja mereka masuk pada kaum muslimin, kaum mukminin, zahirnya. Tapi batinnya, hatinya, mereka itu bersama orang-orang kufar. Ini hakikat orang-orang munafik. Maka beliau hafizahullah ta'ala kemudian di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-14. Kama qala ta'ala fihim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, ya, dan apabila mereka, orang-orang munafik, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, alladzina amanu, maka mereka, orang-orang munafik, mengatakan qalu inna qalu amanna, ya, mereka mengatakan kami beriman, ya. Tapi apa? Wa idza khalu ila syayatinihim, namun apabila mereka kembali kepada syayatinihim, yakni ru'asa wa kuwara'ihim, pemimpin-pemimpin pembesar mereka, mereka mengatakan qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Wahai siapa? Yakni pemimpin-pemimpin munafik. Innama nahnu mustahzi'un, tak lain kami bersama orang-orang mukmin tadi hanyalah apa? Istihza, mengolok-olok saja. Ini hakikat kaum munafikin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang munafikin. Dan jelas bahwa mereka munafikin di sisi kaum muslimin hanya menampakkan zahirnya saja. Ya. Namun batinnya tidak sama sekali. Batinnya ma'al kufar. Ya. Bersama orang-orang kafir. Dalam ayat ini, ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perkataan atau keberadaan orang-orang munafik. Yang Allah sebutkan di situ, di ayat tersebut menyebutkan tentang qaul, yakni qaul apa? Qaulnya mereka munafikin bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Ya. Lisan mereka mengatakan akan tetapi apa? Ma laisa fi qulubihim, tidak ada apa yang tidak ada di hati mereka. Jadi hanya lisan. Iya. Ya, kami bersama kalian wahai orang-orang mukminin, lisannya. Tapi apa? Ma laisa fi qulubihim. Ya. Hati mereka tidak. Mereka mengatakan apa yang ada, tidak ada di hati mereka. Dan yang demikian itu mereka, ya, apabila mereka ijtama'u bil mukminin, mereka berkumpul dengan orang-orang yang beriman, azharu, baru mereka menampakkannya, annahum ala tariqatihim, mereka menampakkan seakan-akan mereka itu di jalan mereka, orang-orang yang beriman, ketika berkumpul. Ya, ketika berkumpul bersama orang muslimin, mukminin, mereka menampakkan seakan-akan mereka di atas jalannya kaum mukminin. Seakan-akan mereka bersama mereka kaum mukminin, annahum ma'ahum. Ya. Tapi tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka kembali kepada pemimpin mereka dari kalangan kaum munafikin, ya. Disebutkan dalam ayat ru'as apa? Syayatinihim. Dimaksudkan di situ adalah ru'asa wa kubara, pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar mereka kaum munafikin. Yani pemimpin dan pembesar dalam kejelekan, fisyar. Maka ketika mereka kembali, mereka mengatakan inna ma'akum, dan inilah al-haqiqah, al-haqiqah, hakikat yang sebenarnya, bahwa mereka bersama pemimpin mereka. Innama nahnu mustahzi'un, tak lain mereka hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ya, dengan menampakkan kepada mereka seakan di atas jalan mereka. Ya. Dan inilah keberadaan orang-orang munafik. Inilah hakikat sebenarnya keberadaan orang munafik, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan beliau hafizahullah juga membawakan ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 141. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastaghfir alaikum wa namna'kum minal mu'minin." Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa mereka orang-orang munafikin, ya, menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada kalian, dari kalian kaum mukminin, ya. Fa in kana lakum fathun, apabila pada kaum mukminin ada fathun, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kaum orang-orang munafik ini akan mengatakan apa? Mereka mengatakan qalu alam nakum ma'akum, ya, bukankah apa kami ikut berperang bersama kalian, ya. Wa in kana lil kafirina nasibun, dan apabila dari kalangan orang-orang kafirin mendapatkan bagian, ya, mereka orang-orang munafik pun mengatakan qalu alam nastahwid alaikum, ya, bukankah kami, ya, memenangkan, mendapatkan itu bersama kalian, yaitu apa? Wa namna'kum, dan apa? Mereka membela orang-orang kafirin, ya, dari orang-orang munafikin, dari orang-orang mukminin. Dan demikianlah munafikin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ketika ada kemenangan bagi kaum mukminin, mereka mengatakan kami juga ikut berperang bersama kalian. Ya. Ketika orang-orang kafir pun mendapatkan bagian, mereka pun mengatakan bahwa munafikin kembali kepada pemimpin mereka, kembali kepada kafirin, bahwa mereka juga punya andil terhadap kafirin, bahkan membela orang-orang kafirin daripada orang-orang mukminin. Ini keberadaan munafikin. Dan perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bagian dari kaum mukminin, Allah sebutkan dengan fathun, kemenangan. Berbeda ketika untuk kafirin, Allah tidak menyebutkan dengan fathun, tapi hanya disebutkan dengan nasibun, bagian, bukan kemenangan, karena tidak ada kemenangan sama sekali bagi orang-orang kufar. Ya, kemenangan yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ayuhal ikhwah wat talabah rahimani wa rahimakumullah. Dan pada ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat sebenarnya, ya, loyalitas munafikin terhadap orang-orang kufar. Hakikat sebenarnya adalah loyalitasnya orang-orang munafikin kepada kafirin, ya, dan permusuhan mereka munafikin terhadap mukminin. Yaitu pada ayat tadi yang kita baca, ya, An-Nisa ayat 141. Mereka menunggu keadaan, ya, yang mereka inginkan yang terjadi, baik itu pada kaum mukminin ataupun kafirin, yang terjadi kebaikan atau kejelekan yang didapatkan. Dan mereka munafikin telah mempersiapkan segala keadaannya, jawaban yang akan dia jawab, ya, sesuai dengan apa? Kenifakan mereka. Sehingga fayadharuna annahum ma'al mu'minin, mereka menampakkan bersama kaum mu'minin seakan-akan zahiran wa batinan. Zahir batin menampakkan. Kenapa mereka menampakkan seakan-akan zahir dan batinnya bersama kaum mukminin? Agar mereka selamat dari cercaan dan celaan yang bisa menimpa mereka, orang-orang munafik. Ya, ketika mereka menampakkan, pasti akan mendapatkan cercaan dan celaan. Tapi tidak. Inilah kaum munafikin. Mereka akan berusaha bagaimana cara agar supaya tidak nampak kenifakan mereka di sisi kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, seakan-akan bersama mereka, ya, zahir dan batinnya. Tujuannya agar selamat dari cercaan dan celaan, ya. Dan dalam kisah ini, dalam kisah yang disebutkan dalam ayat ini, dalam satu peperangan, ya, yang tujuan mereka hanya ingin agar supaya juga mendapatkan bagian dari harta ghanimah dan harta fai. Ini munafikin, ya. Dan terkait apa yang Allah sebutkan tadi tentang fathun nasib, sudah saya singgung tadi, ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk orang-orang kafirin, ya, Allah tidak menyebutkan dengan fathun, ya, karena orang-orang kafir tidak akan mendapatkan yang namanya kemenangan sama sekali, ya. Kemenangan dan pertolongan seterusnya hanya akan didapatkan oleh mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian yang Allah sebutkan yang didapatkan dari kalangan kafirin adalah hanya bagian yang tidak tetap. Ya. Bagian yang tidak tetap, selalu mendapatkan bagian, berbeda dengan apa yang didapatkan kaum mukminin, ya. Dan ini adalah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah. Qala hafizahullahu ta'ala. Fahaulail munafiqun al-mukhadi'un likul minhum wajhan. Mereka orang-orang munafik, ya, al-mukhadi'un, yang mereka adalah munafik, al-mukhadi'un, penipu, ya. Masing-masing dari mereka memiliki dua wajah, ya. Wajhun yalqa bihil mu'minun, satu wajah ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Wajahun yang khalib bihi ila ikhwanihi minal mulhidin, dan satu wajah yang dia perhadapkan ketika mereka kembali kepada saudara-saudara mereka kaum munafikin, dari kalangan munafikin, minal mulhidin, dari orang-orang yang menyimpang. Ya, ada dua wajah. Wajah yang pertama ketika berkumpul kepada bersama orang mukmin. Yang kedua ketika kembali, ya, kepada saudaranya dari kalangan munafikin. Nah, demikian pula kata beliau hafizahullah, walahu lisanani, dan memiliki dua lisan. Ahaduhuma yaqbaluhu bidhahiril muslimun. Salah satunya apa yang mereka menghadapkan dengan zahirnya kepada orang-orang muslim. Wal akhar yutarjimu an sirrihil maqnun. Dan yang lain adalah apa yang dia ungkapkan, ya, dari rahasia yang disimpan. Ini lisannya apa? Munafikun. Orang-orang munafik. Dan ini masih sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, ya, pada ayat yang awal yang beliau bawakan, yaitu yang beliau sebutkan, yaitu apa? Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Baik. Jadi dengan penjelasan tadi, kata beliau hafizahullah, munafikin memiliki dua wajah. Satu wajah di sisi kaum mukminin ketika bersama kaum mukminin, satu wajah ketika kembali kepada saudaranya sesama munafiqun. Ya. Kepada saudaranya yang dari orang-orang yang menyimpang. Demikian pula lisan. Lisan di hadapan kaum muslimin, dan ketika mereka mengungkapkan, ya, rahasia yang disimpan. Allahu a'lam bissawab. Qala hafizahullah, qad a'radu 'anil kitabi wa sunnati istihza'an bi ahlihi ma wastiqaran. Ya. Kata beliau hafizahullah, sungguh mereka munafikin telah berpaling dari kitab dan sunnah dengan bentuk istihza'an, mengolok-olok pada orang-orang yang berpegang dan kitab dan sunnah. Demikian pula istihqaran, apa? Menghinakan dan merendahkan. Wa abaw ayyunqadu lihukmil wahyain farhan bima indahum minal ilm alladhi la yanfa'ul istikthar minhu illa syarran wa istikbaran. Dan mereka enggan untuk tunduk terhadap hukum dua wahyu. Mereka enggan untuk tunduk terhadap hukum kitab dan sunnah. Enggan mereka. Farhan bima indahum, mereka merasa apa? Mereka congkak, ya, dengan apa yang ada di sisi mereka dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ketika mereka memperbanyak dengannya, kecuali hanya menambah apa? Syarran wa istikbaran, kejelekan dan keangkuhan, kesombongan. Ini munafik, ya, tidak mau tunduk pada kitab dan sunnah, tidak mau tunduk terhadap hukum kitab dan sunnah dengan congkak, dengan angkuh, dengan kesombongan. Fatarahum abadan bil mutamassikin bi sarihil wahyi yastahzi'un, dan ya, melihat mereka, ya, selamanya mereka melihat, ya, selamanya dengan orang-orang yang berpegang dengan sharih atau dengan wahyu yang jelas dari kitabullah, mereka selamanya akan memandang dengan apa? Yastahzi'un, dengan mengolok-olok. Abadan, selamanya. Ini munafiqin. Pasti tujuan mereka ketika bergabung, berjumpa bersama orang-orang mukminin, tujuannya apa? Istihzaan. Mengolok-olok mereka. Yastahzi'un. Sehingga dalam ayat yang setelahnya dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-15. Di sini beliau menyebutkan bahwakan ayat setelahnya yang telah disebutkan di atas tadi, yakni kelanjutannya. Allahu yastahzi'u bihim. Wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala justru mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat selanjutnya dan ayat yang ke-15 dari surat Al-Baqarah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, bahwa Allah mengolok, justru Allah mengolok mereka. Hadha, ini adalah sebagai bentuk jaza, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, orang-orang munafikin. Ya, apa yang telah mereka lakukan dari istihza, dari mengolok-olok. Famin istihza'i bihim, ya, termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, dari istihza'nya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka orang-orang munafikin, Allah menghias-hiasi mereka orang-orang munafikin. Apa yang mereka berada dalam kecelakaan, kesesatan, dalam al-hal khabithah, dalam keadaan yang jelek, yang buruk. Ini istihza'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi mereka munafikin. Yang mereka dalam keadaan, ya, kecelakaan, keadaan yang jelek, yang buruk tersebut, mereka mengira, dhannu, mereka menyangka, bahwa mereka bersama orang-orang yang beriman, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyesatkan mereka dari kaum mukminin. Ini sangkaan mereka. Demikian pula dari istihza'nya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka nantinya di yaumul qiyamah. Ya. Mereka mengira bahwa mereka akan diberikan cahaya yang zahir, justru yang nampak, justru fa idza masyal mu'minin binurihi. Ya. Di yaumul qiyamah nanti ketika kaum mukminin, orang-orang yang beriman ini berjalan dengan cahaya mereka, Allah Subhanahu wa taala tafyi'u nurul munafiqin, Allah mematikan cahaya bagi orang-orang munafikin. Ya, wa baqu fi dzulmati ba'dan nur mutahayyirin, sehingga mereka pun tetap ya dalam keadaan kegelapan, ya, dalam keadaan kegelapan yang gelap gulita, ya, yang tadinya ada cahaya, yang cahaya itu justru hanyalah menyinari pada orang-orang yang beriman, dalam keadaan mereka mutahayyirin, bingung, ya. Fama a'dhamul ya's ba'da tam, maka begitu besar keputus asaannya, ya. Sehingga disebutkan dalam ayat mereka mengatakan apa, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Ya, demikian munafikin mengira, ya, bahwa mereka tidak mendapatkan balasan akan kenifakan mereka. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala katakan Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah jadikan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ini adalah jazak bagi mereka, balasan dari Allah terhadap mereka, orang-orang munafikin. Namun mereka tidak mengira hal tersebut. Waliyatu billah. قال حفظه الله تعالى وقد أمر الله بالانتماء إلى المؤمنين. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berafiliasi, bergabung kepada orang-orang yang beriman. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Yani orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengimaninya. Kumu, maka tegakkanlah wahai orang-orang yang beriman. Dengan apa yang terkandung dalam keimanan kepada Allah. Apa yang terkandung dalam keimanan kepada Allah. Yaitu al-qiyam bitaqwa Allah. Yaitu menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bijtinabi ma nahallahu anhu wal-bu'di anhu. Yaitu dengan menjauhkan dari apa yang Allah, menjauhkan diri dari apa yang Allah larang, ya, meninggalkan apa yang Allah larang dan menjauh darinya. Ya. Ini at-taqwa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yakni as-shadiqin, jujur fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Jujur pada perkataan-perkataannya. Bukan hanya perkataannya, tapi juga af'al, perbuatannya. Ucapannya jujur, tapi akan diketahui benar-benar jujur ketika dipraktikkan dengan af'alnya, dengan perbuatannya. Ya. Demikian pula wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka. Alladzina akhwalahum sidqun, yang orang-orang yang perkataan-perkataan mereka jujur, wa amaluhum sidqun, amal mereka jujur, wa ahwaluhum sidqun, la takun illa sidqan, maka tidaklah ya apa yang terjadi darinya, yang didapati darinya, kecuali kejujuran. Ya. Terlepas dari yang namanya al-kaslul futur, kemalasan dan kefuturan. Ya. Salimatun minal maqasidis sayyi'ah. Selamat dari tujuan-tujuan maksud yang jelek. Mustamilatun alal ikhlas wan niyyah salihah. Ya. Tercakup padanya. Ya. Terkandung padanya keikhlasan dan niat yang saleh. Ya. Niat yang baik, yang saleh. Fa innas sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran ini akan membawa ya seorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan yang namanya kebaikan akan bawa seorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadza yaumu yanfa'us sadiquna aw sadiqina sidquhum. Inilah di hari ya yanfa'u sadiqina ya sidquhum, bermanfaat ya kejujuran mereka ya terhadap orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur perkataannya itu akan nampak pula dari sisi perbuatan dan keadaannya. Ya. Dan akan ya berbuah, bermanfaat dengan apa? Kejujuran mereka ya nampak bagi orang-orang yang benar-benar shadiqin, benar-benar jujur. Allahu taala a'lam bissawab. Demikian untuk sementara waktu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sedikit kami jelaskan dari penjelasan yang dibawakan oleh beliau hafizahullah Syekh hafizahullah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.